Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makan wama kunna linajtami'a laula an jama'anallahu rahman. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualah, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Tentu saja dalam rangka peringatan haul yang ke-28 almarhum Kiai Sarwani Abdan yang kita peringati bersama-sama pada kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam, tak lupa pula kita haturkan kearifan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan seluruh pengikut beliau dari dulu hingga akhir zaman kelak. Yang saya hormati, yang ulun muliakan, para habaib, para tuan guru, para alim ulama, seluruh pejabat yang berkesempatan hadir pada acara kita pada hari ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya atau ulun jarurang Banjar itu yang pertama hadir 4 acara haul grup di Bangil ini. Ulun jadi gubernur kurang lebih 8 bulan jalan 9 menggantikan Bapak Haji Rudi Arifin. Ulun dengar Pak Rudi Arifin hampir tidak pernah absen menghadiri acara haul di sini. Mudah-mudahan paling tidak ulun kau mau empat izin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi sudah banyak dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur memberikan wejangan kepada kita semua. Namun satu yang ingin saya garis bawahi, saya sangat sependapat bahwa di era globalisasi informasi sekarang ini, dunia terasa semakin sempit. Apa yang terjadi di belahan negeri lain bisa kita saksikan di negeri sendiri. Sehingga apapun yang masuk ke negeri ini, kalau tidak kita filterisasi, sungguh bangsa ini satu saat bisa hancur kalau tidak kita filterisasi. Salah satu yang dikatakan oleh Wagub tadi bagus Ul adalah tentang narkoba. Narkoba ini masuk ke republik ini sungguh sangat mudah karena didukung oleh wilayah Indonesia yang bisa masuk dari mana saja orang ke republik ini. Pantai kita begitu luas. Jangankan lewat pantai yang sepi, kadang-kadang lewat bandara yang dijaga juga masih bisa lewat. Betapa kita kalau tidak berhati-hati, kalau tidak kita filterisasi, terutama anak-anak kita, lingkungan kita, supaya kita jangan sampai negeri ini porak-poranda diakibatkan oleh narkoba. Orang luar akan mudah sekali masuk ketika bangsa kita ini terlena dengan hal-hal yang mempunyai kenikmatan sesaat tapi penderitaan yang lama. Saya setuju dengan Pak Wagub tadi. Makanya mari bersama-sama, kalau tidak kita semua berpartisipasi menghancurkan narkoba di republik ini, kita yakin dia akan selalu ada. Oleh karena itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini ulun sedikit hendak memperkenalkan diri karena ulun yang pertama hadir di sini. Ulun nama Sahbiri Nur. Lahir di Banjarmasin 12 November 1967. 49 tahun. Apa orang Matapura, mama orang Sumandai, kalau orang Banjar pasti tahu. Kemudian peninian Tunggulirang, pakaian Pasayangan. Pada tuan dalam pagar. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.